sekian kali aku tersakiti, sungguh ini sakit, teramat sakit. Kau bilang dia hanya teman sejati, tapi kau cuma dia saat ku pergi. Selalu saja aku kau bohongi, jujur saja jangan kau tutupi. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Biarlah kini aku yang pergi. Bila memang dia pengganti diriku, cintai dia seperti yang kau mau. Cukup saja aku yang kamu sakiti di dalam hidupmu. Bila memang dia pilihan hatimu, cintai dia seperti yang kau mau. Cukup saja aku yang kamu sakiti di dalam hidupmu. Kau bohongi, jujur saja jangan kau tutupi. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Biarlah kini aku yang pergi. Bila memang dia pengganti diriku, cintai dia seperti yang kau mau. Cukup saja aku yang kamu sakiti di dalam hidupmu. Bila memang dia pilihan hatimu, cintai dia seperti yang kau mau. Cukup saja aku yang kamu sakiti di dalam hidupmu. Bila memang dia pengganti diriku, cintai dia seperti yang kau mau. Cukup saja aku yang kamu sakiti di dalam hidupmu. Kamu sakiti di dalam hidupmu.